saya masuk ke dalam, lalu saya baca, saya katakan di situ, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika itu dibaca, maka automatically langsung fisik zahir kita ini tertutup, mata jin qarin tak bisa melihat. Ketika saya mati meninggal dunia, jin qarin tidak mati. Qarin tetap hidup karena umur jin panjang. Maka itulah yang datang ngaku jadi bapak. Saya bapakmu. Mau minta nomor togel. Na'udzubillah. Nabi Yusuf alaihi salam melewati masa yang panjang dan pada akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu habis tahu juga. Artinya tidak hanya hidup ini yang waktunya habis. Menyampaikan materi pun ada juga waktunya habis. Kadang kita kebablasan, kelewatan. Itulah perlunya ada orang mengingatkan kita. Tahu adik-adik mungkin segan mengingatkan. Segan mengingatkan, "Ustaz, waktu enggak enak." Akhirnya kebablasan. Tiga, Nabi Musa alaihi salam. Waja'ahu malakul mauti. Datanglah malaikat maut menjumpai Nabi Musa. Lalu kemudian apa kata malaikat maut itu? Nabi Musa bertanya kepada dia. Faqala lahu Musa. Menyampaikan maksud Nabi Musa bertanya. Fa'abalagahu. Menyampaikan maksud mereka. Nabi Musa AS bertanya. Faqala lahu Musa. Thumma mah. Thummal maut. Mati. Nabi Musa bertanya lagi. Thummal maut. Apakah ma min hubuddun? Apakah mati itu mati? Kata malaikat menjawab. La. Tidak boleh tidak. Mesti. La budda. Mesti. Tak boleh tidak. Mesti. Qamdi lima umir tabihi walakin da'ni fa'adkhulu illa ubu. Sebelum aku mati, biarkanlah aku bertemu dengan ibuku. Jangan mati sebelum minta maaf kepada ibu. Jangan mati sebelum mohon maaf kepada ibu, karena 9 bulan 10 hari kau masuk ke dalam perutnya. Banyak orang-orang sukses yang merantau di Jakarta, di Bandung, ketika sukses diwawancarai, siapa orang yang paling berjasa dalam kehidupan Anda? Ketika saya kuliah di Bandung dulu, apa jasa dia? Saya numpang di kamar kosnya 3 bulan. 3 bulan kamar kosnya kau tumpang, kau merasa berjasa. Tapi ada orang yang kau tumpang bukan kamar kosnya, tapi relung perutnya 9 bulan. Tapi kau tak pernah merasa dia berjasa dalam hidupmu. Air dari badannya 2 tahun kau minum, tapi kau tidak pernah merasa itu jasa. Maka oleh sebab itu, ibu, ibu, ibu. Dan Masjid Salman ITB, masjid yang menghormati kedudukan ibu perempuan. Mana mereka diletakkan di atas? 2 kemungkinan, karena mulia atau datang terlambat. Nah, mereka adalah ibu kita. Perempuan adalah ibu kita. Perempuan adalah anak perempuan kita. Perempuan adalah istri kita. Walaupun beberapa laki-laki sekarang suka beristri laki-laki. Na'udzubillah. Penyakit umat Nabi Lut alaihi salam. Lalu kemudian setelah dia meminta maaf kepada ibunya, lalu kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa alaihi salam itu wajahnya berkilau cahaya, selalu ditutupnya wajahnya. Istrinya meminta supaya bukakanlah sedikit wajahmu wahai Musa, karena aku ingin menatap wajahmu untuk yang terakhir kali. Intinya apa? Begitulah cintanya istri Nabi Musa alaihi salam. Sebelum mati dia ingin melihat. Tapi istri orang zaman sekarang berkata kepada suaminya, aku muak melihat wajahmu. Nabi Musa alaihi salam, masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian setelah disingkapkannya wajahnya, salillaha an yuzawwijanika fil jannah. Tolonglah engkau berdoa kepada Allah wahai Musa, supaya aku tetap menjadi istrimu di dalam surga. Di dunia ini aku menjadi istrimu, di surga pun aku ingin juga berdua dengan engkau. Banyak sekarang laki-laki berpikir, saya cukup di dunia aja lah sama dia Pak Ustaz, di akhirat sama bidadari aja. Tapi ada orang yang luar biasa, di dunia dia ingin bersama, di akhirat pun dia ingin bersama. Mana dia? Nabi Musa alaihissalam beserta istrinya. Ah, ini kan cerita Nabi Pak Ustaz. Zaman sekarang apa ada manusia yang begini? Ada. Ustaz tahu dari mana? Tonton filmnya. Apa dia? Ainun Habibi. Ustaz nonton ya, saya lihat. Nangis juga saya nonton film itu. Biasa. Walamma nazala bi Musa al-maut. Ketika datang kematian kepada Nabi Musa, apa kata beliau? Inni lasjaza'u lil maut. Aku tidak pernah takut menghadapi mati. Aku tidak pernah ngeri menghadapi kematian. walakinni ajza'u ayyai basalisani an dzikrillah indal maut. Yang aku khawatirkan nanti adalah lidahku kering lagi dapat menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Kau takut mati? Tidak. Yang kau takut kenapa? Aku takut khawatir ketika lidahku mulai kering karena air liur tak lagi mengalir. Darah terhenti dari jantung. Kalau sudah jantung berhenti darah membeku, maka lidah keluh kering. Tak lagi dapat menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang yang rindu selalu ingin menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dibandingkan kita, bagaimana kita dengan Nabi Musa alaihissalam? Jauh. Fisik tenaga? Jauh. Nabi Musa terusir dari kampung Fir'aun. Sampai ke tempat pengambilan air, dia lihat ada antrian panjang. Nabi Musa heran, kenapa orang ngantri panjang sekali? Ternyata ada sumur tua tempat air, batu bergelinding dari atas menutup pintu gua. Kami 30 orang menggeser pintu ini Musa, tapi tidak bisa terbuka. Nabi Musa sendiri saja menggeser. Ternyata tenaga Nabi Musa 30 tenaga laki-laki yang perkasa. Ya. Bandingkan kekuatan kita. Orang yang sekuat itu fisiknya tetap juga khawatir menghadapi kematian. Dan dikhawatirkannya hanya lidahnya tak menyebut nama Allah. Tenaga 30 laki-laki yang gagah perkasa tak bisa menyelamatkan lidah yang kering menyebut nama Allah. Hai yang berotot perkasa keluar dari tempat bodybuilding. Dulu saya termasuk orang yang merasa kecil hati melihat pria berotot-otot. Saya kok kurus ya. Saya kok kecil, tapi setelah saya dapat berita, rupanya banyak yang homo. Wah, setelah itu saya, aku memang kurus tapi jantan. Ototmu tak dapat menyelamatkan lidahmu. Yang dapat menyelamatkan lidahmu hanya istiqamah. Maka bertemanlah dengan teman yang istiqamah, ingatkan kita zikir. Bertemanlah dalam satu grup yang mengingatkan kita kalau kita lalai. Bertemanlah dengan komunitas-komunitas yang mengingatkan kita kalau kita lupa. Hadirilah baca buku, diskusi, lokakarya, seminar yang kira-kira dia membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang melalaikan, tinggalkan. Kalau pacaran yang mengingatkan kepada Allah, Pak Ustaz? Tadi subuh jam 3 dia miss call saya. Apa namanya? Tahajud call. Ini pacaran syariah, Ustaz. Manggilnya aja ya Abi ya Ummi. Abi, Ummi. 3 bulan berikutnya, ya almarhum, ya almarhumah. Wa kana li Musa thalathu banatin. Musa punya 3 orang anak perempuan. Apa kata Nabi Musa? Ya banati, wahai anak-anakku. Inna bani Israila saya'riduna alaikunna dunya. Bani Israel akan menawarkan dunia kepada kalian, wahai anak-anak perempuan. Fala taqbalna, jangan terima dunia. Kan ada yang lebih indah, lebih kekal, lebih abadi daripada dunia. Wal qutna hadha sumbul fafruknahu wa kulnahu wa tublagna wa tablughna bihi ila al jannah. Kapas ini kutiplah. Nabi Musa meninggalkan beberapa pohon kapas. Bahasa Arab qutn. Qaf ta nun sampai ke Inggris berubah menjadi katun. Bagus ya bajunya dari apa nih? Katun. Qutn. Tulisannya cuton. Dari bahasa Arab. Kutiplah pohon kapas ini, makan hasilnya. Lebih baik makan hasil haram dari mengutip pohon kapas daripada engkau menjual kehormatanmu demi untuk mendapatkan dunia. Akhirnya engkau wahai perempuan menjadi perempuan yang menyuap til haram ke mulut anak-anaknya. Kalau kita lihat orang yang berkesan dalam kehidupan Musa, dia perempuan. Yang pertama ibunya, sebelum mati dia minta maaf. Yang kedua, istrinya. Sebelum mati ingin melihat wajahnya karena cintanya dan ingin tetap bersamanya di surga. Yang ketiga, anak-anak perempuannya. Dia pesankan supaya lah dari hasil tangan mengutip kapas. Kecil, ringan, tapi halal. Lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tablughna bihi ilal jannah. Itu yang akan menyampaikan kalian kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Renungan buat dah. Ibu perempuan, istri perempuan, anak perempuan. Selamatkah ketiga-tiganya ini dalam kehidupan kita? Yang bisa menjawabnya bagaimana nanti ketika kita akan mati, sakratul maut. Mudah-mudahan ketiga-tiga orang ini menjadi orang yang kita hadapi dalam keadaan tenang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu biasanya i'tikafnya 10 hari. Tapi tahun itu aneh, i'tikafnya 20 hari. Sudah ada tanda-tanda. Ramadan. Ramadan biasanya 10 hari, tapi tahun itu 20 hari. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan Zulhijjah mulai lagi kelihatan. Dia tidak haji selama di kota Makkah. Tapi pada tahun itu, bulan Zulhijjah, dia. Dan pada saat menyembelih onta, dia sembelih onta berjumlah 63 ekor. Dan pisau dia berikan kepada Sayyidina Ali. Ali, potong. Ali memotong 37 ekor. Sahabat tidak ada yang ngeh. Kenapa berhenti pada angka 63? Setelah meninggal dunia barulah, oh, memang selalu kita berkata, oh, setelah orang meninggal. Diwawancarai oleh TV. Ada tanda-tandanya kemarin temanmu itu sebelum meninggal. Iya, pagi itu dia ngajak saya makan lontong dan dia yang bayar. Selama ini saya terus yang bayar. Oh, rupanya tanda-tanda. Kita selalu berkata, oh, setelah terjadi. Sebelum itu kita tidak pernah menangkap ada tanda-tanda. Biasanya 10 hari, tiba-tiba 20 hari. Biasanya tidak haji, tiba-tiba berangkat haji. Dan pada saat memotong, 63 ekor. Rupanya dia ingin setiap tahun dia tetap memotong satu ekor, satu tahun, satu ekor. Adik-adik yang sekarang berumur 23 tahun, mudah-mudahan nanti diberikan Allah rezeki pada saat usia 30 tahun, kalian berkurban 20 ekor sapi. Yang enggak bilang amin, 30 ekor kambing. Artinya apa? Kaya raya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan satu statement kata-kata. Apa kata beliau? Nila adri la'allila alqakum ba'da 'ami hadza. Pada saat di Padang Arafah, mungkin setelah pertemuan ini aku tidak melihat wajah kamu lagi tahun depan. Ada tanda-tanda dia akan kembali menghadap Allah subhanahu. Lalu kemudian pada saat melontar jumrah, keluar lagi statement beliau. Apa kata beliau di jumrah Aqabah? Ada jumrah ula, ada jumrah wusta, ada jumrah Aqabah. Khudhu anni manasikakum fala'alli la ahju ba'da 'ami hadha. Perhatikan ibadah haji ini baik-baik karena mungkin tahun depan kita tidak haji lagi. Orang tidak menyangka ini akan berakhir. Lalu kemudian pula pada awal bulan Safar beliau pergi ke Bukit Uhud. Naik dia di Bukit Uhud, di antara Bukit Uhud dengan Jabal Rumat, Rami pemanah, Rumat para pemanah. Ada 70 pemanah dari atas. Dan di antara Jabal Rumat dengan Bukit Uhud itu, disitulah makam syuhada Uhud. Sayyidus syuhada, induk pemimpin para syuhada. Dia adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang ditikam oleh seorang laki-laki bernama Wahsy. Wahsy mengaku setelah masuk Islam. Hazaztu hirbati. Aku ambil tombak pendek. Tombak pendek aku ambil, aku tusukkan ke tengkuk Hamzah. Setelah itu aku goncang-goncangkan. Maaf, keluar ujung tombak itu di sela paha, kedua paha Hamzah. Lalu aku gunting telinganya. Aku tusuk dengan jarum. Aku beri rantai. Telinganya, hidungnya, telinganya, gunting, dijadikan liontin buah rantai. Lalu mereka, ya, mana itu Hamzah? Mana singa Allah? Mana Asadullah? Begitulah kejamnya mereka. Makanya dalam kitab sirah disebut Muthilat bihi. Muthilat bahasa Arabnya. Bahasa Inggris Muthilat. Mutilation. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan dimutilasi. Bajunya robek. Disingkap Nabi jubahnya. Ternyata jantungnya ambil oleh Hindun. Hindun dendam. Nanti kalau Hamzah mati aku akan mengunyah jantungnya hidup-hidup. Dendam kesumat. Dan sampai menjelang Nabi meninggal. Peristiwa itu terjadi tahun ketiga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabi ziarah ke makam syuhada Uhud. Makanya orang-orang yang mengerjarah Uhud pada saat dia umrah, menetes air, dia mengenang sejarah itu. Tapi adik-adik nanti coba lihat umrah pas lagi di Uhud. Orang bukan sibuk dengan anakmu tuh. Teman-teman, kita sedang di Uhud ini. Iya, nggak tahu dia ceritanya. Oleh sebab itu kita perlu tahu, ngerti dulu apa yang terjadi di balik itu. Setelah itu pula beliau pulang dan beliau berziarah pula ke pemakaman Baqi. Seolah-olah dia mau pamitan. Pamitan pada yang hidup, haji wada. Setelah itu tak ketemu lagi. Pamitan kepada yang sudah meninggal dunia, dia ziarah ke makam mereka. Baqi di samping rumahnya. Menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri makam, sebelah kanannya Masjid Nabawi. Dan Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Wa inna insya'Allah bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana walakmul a'am. Tidak selamanya orang yang ziarah itu pulang-pulangnya mau ninggal. Enggak. Jangan nanti tiba-tiba bapak pulang dari sini. Mama, ayo kita ziarah kubur. Jangan bapak. Enggak, aku belum mau mati, cuma ziarah aja. Tapi bahwa kita berziarah mengingatkan pada kematian, perlu sering-sering ziarah. Katanya Pak Ustaz, orang yang ziarah kubur itu dilaknat. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang sering-sering ziarah kubur. Sering-sering ziarah kubur hanya ingin merefresh kesedihan. Anaknya meninggal. Lalu dia tengok pagi, dia tengok siang, dia tengok malam, pulang nangis. Tidak. Tapi kalau untuk mengingat mati supaya menekan hawa nafsu, bagus. Perempuan-perempuan yang hobi shopping, kalau perlu ziarah 3 kali sehari. Menekan nafsu. Pada hari Senin, Nabi mulai sakit. Yaumul Tsamin au Tasi' min 20 min syahr Safar, yaumul Itsnin janazatul Baqi. Nabi pergi ke Baqi, lalu kemudian setelah itu pulang dalam keadaan sakit kepala, pusing kepala beliau. Lalu kemudian hari Rabunya Nabi pingsan sampai tak sadarkan diri. Lalu kemudian disiramkan ke wajah beliau air yang diletakkan di dalam kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit, isinya air, siramkan ke wajah Nabi SAW. Pingsan, karena demam panas pada 5 hari menjelang meninggal, hari Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Rabu, demam panas sampai disiramkan air. Lalu kemudian beliau berkata, Qatalallahu liyahud wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadi kubur Nabi-Nabi sebagai tempat ibadah. Ini kubur. Kubur itu diratakan, lalu dibangun di atasnya kuil untuk tempat ibadah bangsa Yahudi. Dilaknat Allah. Jadi, tapi jangan samakan dengan makam Nabi SAW. Makam Nabi tidak diratakan, lalu dibangun di atasnya Masjid Nabawi. Bukan begitu. Makam Nabi, di samping makam Nabi, Masjid Nabawi. Karena kebetulan perluasan masjid, akhirnya termasuk. Bukan masuk, bukan termasuk. Tapi tetap ada dindingnya. Jadi jangan nanti difitnah. Betul ya ucapan Nabi dulu bahwa Allah melaknat umat ini karena menjadikan makam Nabi sebagai tempat ibadah. Tidak ada orang sholat di atas makam Nabi. Tidak ada. Yang nanti Abdul Somad meninggal lalu makamnya diratakan. Lalu dibuat di atas masjid. Masjid As-Sawadiyah. Haram hukumnya sholat di situ. Karena kata Nabi SAW, La taj'alu. Jangan kamu jadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Nabi naik ke atas mimbar. 5 hari menjelang meninggal. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang harga dirinya pernah aku caci maki, sumpah serapah, tersinggung, ini harga diriku, silakan balas. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, ketika Nabi mengatakan, siapa yang ingin membalas pundakku, ini cambuk, tak ada yang mau membalas. Siapa yang ingin mencaci makiku, sakit hati dengan kata-kataku, balas. Tak ada yang membalas. Tapi ketika Nabi berkata, siapa yang uangnya pernah kupinjam? Langsung ada yang berdiri. Ini menunjukkan sakit kulit bisa ditahan. Sakit hati bisa ditahan. Tapi duit. Apa kata dia? Inna laka alaiya thalatha dirham. Kau punya utang 5 dirham. Lalu Nabi berkata kepada Fadl. Fadl itu saudara kandung Abbas. Fadl bin Abbas. Idfa' ya Fadl. Wahai Fadl, tolong bayarkan. Artinya apa? Sebelum meninggal dunia, bayar hu. Bayar. Yang belum bayar utang, bayar sekarang. Saya sekaligus nyindir yang punya utang sama saya, bayar sekarang. Hari Sabtu, hari Ahad. Hari Sabtu, Nabi SAW sangat lemah. Lalu kemudian Nabi keluar untuk sholat zuhur. Abu Bakar yang menjadi imam. Tapi Nabi keluarnya dengan 2 orang. Dipapah, bahu kiri kanannya. kakinya menyeret, tidak bisa berjalan. Dari pintu kamarnya menuju taman raudhah, tempat sholat. Apa pelajaran dari sini? Nabi yang dijamin masuk surga, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang bersih dari dosa, tidak meninggalkan sholat berjamaah walaupun sakit. Garang ada orang mau sholat berjamaah. Ente kok gak sholat berjamaah? Takut riya. Ilaha illallah. Na'udzubillah. Alhamdulillah anak-anak muda kita istiqomah sampai hari ini sholat berjamaah. Sehari menjelang wafat, hari Ahad, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang hari Ahad. Nabi membebaskan budak-budak hamba-hamba sahaya. Hamba-hamba sahaya yang dulu bebas, kalian bebas, bebas, bebas. Dulu budak hamba sahaya kalau membebaskan diri dia harus bayar. Berapa harga budak waktu itu? Onta saja 70 juta paling murah. Itu pun onta-onta yang udah pensiun lah. Apalagi budak hamba saya, paling tidak 100 juta satu orang. Tapi hari itu Nabi mengatakan, ente bebas, kamu bebas, kamu bebas. Bebas, bebas, bebas. Sehari menjelang meninggal, Nabi membebaskan hamba saya. Lalu kemudian Nabi bersedekah 7 dinar. 1 dinar mata uang zaman Nabi, perak dirham, emas dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram. Lalu Nabi bersedekah 7 dinar. Jadi satu keping uang Nabi itu 4,25 gram, 2 juta setengah sekarang. 7 dinar ada pada dia, dia sedekahkan. Habis semua. Lalu kemudian Nabi memberikan aslihatahu, senjatanya. Panah, tombak, pedang, baju besi. Lalu dia bilail pada waktu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Salat Aisyah tu bi misbah amra'atan minan nisa wa qalat aqtiri lana fi misbahina fi min uqqatina as-samad." Tolong berikan minyak untuk lampu ini untuk penerang di waktu malam. Lalu diteteskanlah minyak ke lampu itu supaya terang malam itu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam baju besinya, Nabi punya baju besi tergadai di tangan orang Yahudi. Dan hari yang terakhir, Nabi SAW menghembuskan nafas yang terakhir di pangkuan sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum itu ada Fatimah. Fatimah, Nabi berbisik ke telinga Fatimah. Fatimah menangis. Nabi berbisik sekali lagi, Fatimah tersenyum. "Kenapa engkau tersenyum, wahai Fatimah?" ditanya oleh Aisyah. "Nanti aku ceritakan." Ternyata setelah Nabi meninggal diceritakan Fatimah. Nabi berbisik pertama, "Aku menangis karena Nabi mengatakan meninggal dunia." Nabi berbisik kedua, "Aku menangis karena dia mengatakan dia akan meninggal. Tapi kemudian aku tersenyum karena Nabi berkata, keluarga yang pertama menyusul aku adalah engkau Fatimah." 6 bulan setelah itu, Fatimah pun meninggal dunia menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengangkat tangannya ke atas dan berkata, "As-salah, as-salah." Salat, salat. Nabi menjelang meninggal pesan terakhir, salat, salat. Bakar ketika naik menjadi khalifah, pesan pertamanya, "Qumu ila salatikum yarhamkumullah." Dirikan salat, Allah merahmati kamu. Seakan terjadi connecting antara pesan Nabi dengan pesan Abu Bakar. Nabi sebelum meninggal, as-salah, as-salah. Abu Bakar pertama kali menjadi khalifah, "Qumu ila salatikum." Terakhir kalimat yang keluar dari mulut Nabi, "As-salah, as-salah. Wa ma malakat aimanukum." Lalu kemudian puncaknya adalah terakhir sekali Nabi mengatakan, "Allahumma ar-rafiqil a'la." Allahumma, diulangnya 3 kali. Allahumma ar-rafiqil a'la. Allahumma, ya Allah, ar-rafiqil a'la, sertakan aku bersama mereka. Allahumma ar-rafiqil a'la, ya Allah, sertakan aku bersama mereka, bersama orang-orang yang nabiyin, para nabi, siddiqin, orang benar, syuhada, orang yang mati syahid, salihin, orang yang saleh. Mudah-mudahan kita juga akan bersama dengan Allahumma ar-rafiqil a'la. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya kembali pada al-mukarram al-ustaz Dr. Yedi Purwanto hafizahullah. Baik, terima kasih Ustaz yang demikian mukau kita tentang perjalanan hidup dari para nabi. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ini di tengah-tengah kita ada kotak amal yang barangkali perlu kita untuk bekal kita untuk mengisi sebagai amal kebaikan. Ada petugas panitia yang akan menyebar kotak-kotak tersebut. Silakan diisi oleh hadirin yang hadir di sini. Kemudian mekanisme tanya jawab, insya Allah ini pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan beberapa kawan-kawan melalui Instagram dari para panitia. Ya. Mohon pertanyaan-pertanyaan itu sudah masuk ke dalam meja dari para panitia mengenai apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ada beberapa hal yang perlu sedikit saja untuk saya garis bawahi, walaupun apa yang dijabarkan oleh Ustaz Abdul Somad sangat detail dan sangat jelas sekali. Yang pertama, bahwa kita hidup itu ibarat kita masuk ke mall. Ketika kita lahir di dunia banyak yang menyambut, tetapi ketika banyak juga yang tidak menghiraukan kita. Hidup di dunia adalah demikian, sangat singkat sekali. Kemudian dalam buku ini, buku yang berjudul 35 Kisah Saat Maut Menjemput, di sini menceritakan tentang perjalanan hidup dari para nabi, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kisah hidup di para sahabat, tabi'in, imam madhinya. Termasuk di antaranya ada kisah perjalanan hidupnya Salman Al-Farisi, ya, mana masjid ini diberikan nama Salman Al-Farisi dulu oleh Bung Karno. Karena Bung Karno kebetulan beliau yang mengucapkan biar saya sebagai pelindung daripada masjid ini. Ini di antaranya. Yang kami catat dalam sesi tadi Ustaz Somad, pesan dari Nabi Nuh yang pertama adalah jangan berbuat musyrik dan juga jangan berbuat sombong. Kemudian dua hal yang diamanatkan oleh Nabi Nuh, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah dan ungkapan subhanallah wa bihamdih. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga kurang lebih mengingatkan bagaimana tentang pesan terakhir itu, kurang lebih adalah memerintahkan kalimat tauhid harus selalu dibawa oleh kita. Nabi Musa juga memberikan pesan yang sangat baik sekali. Sebelum wafat, mintalah maaf kepada ibunda kita semua karena beliau yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Kemudian juga disampaikan ungkapan bagaimana isi Nabi Musa meminta kesempatan agar bisa memandang wajah Nabi Musa yang demikian sangat mengagumkan itu. Ini artinya apa? Bahwa yang terindah dalam hidup itu adalah kita bisa hidup di dunia suami istri, nanti di akhirat juga suami istri. Bukan di dunia istrinya si A, kemudian di akhirat istri. Bukan istri.